بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan Wa anna ma qala Allahu kama qala Wa la khulfa lima qala Wa huwa inda ma qala Dan bahwasanya segala sesuatu yang Allah ucapkan sebagaimana yang Allah ucapkan dan tidak ada penyelisihan terhadap janji yang Allah ucapkan dan Allah subhanahu wa ta'ala di sisi apa yang diucapkannya. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan yani anna qaulallahi sidqun Subhanahu wa ta'ala yaitu bahwasanya ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan kejujuran in qala sadaqa wa in wa'ada wafa apabila Allah Subhanahu wa ta'ala berkata maka Allah subhanahu wa ta'ala jujur dalam ucapannya dan apabila Allah subhanahu wa ta'ala berjanji Allah subhanahu wa ta'ala memenuhinya li'anna Allah la yukhliful mi'ada Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menyelisihi janji. Wa man asdaqu minallahi qila. Allah ta'ala berfirman yang artinya. Dan siapakah yang lebih jujur ucapannya. Daripada Allah Ta'ala Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla La mubaddila li kalimatih Wa huwa as-sami'ul alim Dan sempurnalah Kejujuran dan keadilan ucapan Rabbmu Tidak ada yang bisa mengganti ucapan-ucapannya dan Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha mengetahui wa man kazzaballaha fahuwa kafirun dan barang siapa mendustakan Allah Ta'ala maka ia kafir wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ah alaysa fi jahannama maswal lil kafirin Allah ta'ala berfirman yang artinya Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan kedustaan atas nama Allah atau mendustakan kebenaran tatkala kebenaran tersebut datang kepadanya, bukankah di dalam neraka jahanam terdapat tempat tinggal bagi orang-orang yang kafir? Ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, la khulfa lima qala, tidak ada penyelisihan terhadap janji yang Allah ucapkan. La yukhliful mi'ada subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menyelisihi janji-janjinya. Subhanahu wa ta'ala, yakni al-wa'idu yaghlu fihi al-khawarij wal-mu'tazilatu, yaitu dalil-dalil tentang ancaman Allah Ta'ala bagi para pelaku kemaksiatan melampaui batas padanya orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Fayaquluna, mereka mengatakan, inna man tawa'adahu Allahu bin nari, yakni yadkhulun nara. Mereka mengatakan bahwasanya barang siapa yang Allah Ta'ala mengancamnya dengan neraka, yaitu ia pasti akan masuk ke dalam neraka. Ya'khudhuna bil'umumati fil wa'idi, mereka orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah mengambil keumuman-keumuman yang ada pada dalil-dalil tentang ancaman Allah bagi para pelaku kemaksiatan. Walaha istifna'atun walaha takhsisatun walaha taqyidatun ila ghairi dhalika. Padahal dalil-dalil tersebut memiliki pengecualian-pengecualian, pengkhususan-pengkhususan, dan syarat-syarat, dan yang lainnya. Kulluha yulghunaha, semuanya mereka tinggalkan. Famanittajaha lahul wa'idu min ahlil kabairi khullida finnari wala yakhruju minha. Menurut mereka orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah, orang yang ditujukan kepadanya ancaman dari Allah Ta'ala, yaitu dari kalangan para pelaku dosa besar, ia dikekalkan di dalam neraka dan tidak akan keluar darinya. Wa yaquluna Allahu la yukhliful mi'ada, mereka mengatakan Allah Ta'ala tidak menyelisihi janji. Hadza ta'allin 'ala Allahi tabaraka wa ta'ala, ini merupakan sumpah atas nama Allah tabaraka wa ta'ala. Fallahu yunaffidhu wa'idahu fil kafirina. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menerapkan ancamannya pada orang-orang kafir. Ammal 'usatu ahlul kaba'iri fatahta masyiatillahi. Adapun para pelaku kemaksiatan, para pelaku dosa besar, yaitu dari kalangan ahli tauhid, ia di bawah mereka, di bawah kehendak Allah Ta'ala. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni siapapun yang Allah kehendaki, dan Allah Ta'ala menyiksa siapapun yang Allah kehendaki. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lainnya bagi siapapun yang Allah kehendaki. Dan barang siapa berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh ia telah melakukan dosa yang besar. Maksud ayat ini adalah, tatkala seseorang meninggal dunia masih membawa dosa syirik, belum bertaubat darinya, maka ia pasti disiksa oleh Allah Ta'ala di dalam neraka. Na'udzubillah. Dan barang siapa meninggal dunia masih membawa dosa besar selain kesyirikan dan kekafiran, maka apabila Allah Ta'ala menghendaki, Allah Ta'ala akan mengampuninya, dan apabila Allah Ta'ala kehendaki, Allah Ta'ala akan menyiksanya terlebih dahulu di dalam neraka, kemudian mengeluarkannya dan memasukkannya ke dalam surga. Inilah yang dimaksud dengan tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Bikhilafi ma yaqulul khawarij wal mu'tazilatu. Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Al-Murji'atu yaquluna la yadurru ma'al imani dhambun. Orang-orang Murji'ah mereka mengatakan, tidaklah bermadarat bersama dengan iman satu dosa pun. Yaitu kata orang-orang Murji'ah, selama seseorang itu beriman, maka dosa apapun yang ia lakukan tidak akan memadaratkannya. Wa hadzal wa'idu basitun. takhwifun faqat. Al-muslimuna la yadkhulunan nara. Mereka orang-orang murjiah mengatakan, dan ancaman ini ringan, sekedar menakut-nakuti saja. Kaum muslimin tidak akan masuk ke dalam neraka. Fallahu tawa'ada ahlal kabairi wala budda an yadkhula min ahlil kabairi man yadkhulu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengancam para pelaku dosa besar, dan pasti masuk ke dalam neraka dari kalangan pelaku dosa besar yang masuk ke dalam neraka, sebagaimana telah berlalu pelaku dosa besar dari kalangan ahlu tauhid yang meninggal dunia masih membawa dosa besar. Apabila Allah kehendaki, Allah akan menyiksanya. Apabila Allah kehendaki, Allah Ta'ala mengampuninya. Kama akhbar ar-rasul alaihi salatu wassalamu, sebagaimana yang dikhabarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Wa dhalika thabitun bil kitabi was sunnatil mutawatirati annahu yakhruju minan nari qaumun katsirun qaumun fa qaumun qaumun fa qaumun. Dan hal itu ditetapkan berdasarkan Alkitab dan sunnah yang mutawatirah, bahwa akan keluar dari neraka kaum yang banyak, kaum demi kaum, kaum demi kaum. Soalun, pertanyaan. Hal ahlu wihdatil wujudi yu'adduna minal murji'ati amhum akhassu minhum? Apakah para penganut wahdatul wujud, yaitu orang-orang yang mengatakan bahwa semua ini adalah Allah, apakah mereka dianggap termasuk dari kalangan orang-orang murji'ah, atau mereka lebih khusus daripada orang-orang murji'ah? Al-jawabu, jawabannya la. Hum akhassu minhum. Para penganut wahdatul wujud lebih khusus daripada orang-orang murji'ah. Sebagai catatan, siapa orang-orang murji'ah? Orang-orang murji'ah adalah orang-orang yang mengeluarkan amalan dari iman. Mereka mengatakan bahwa amal tidak masuk dalam iman. Ahlu wahdatil wujudi zanadiqatun. Para penganut wahdatul wujud adalah para zanadiqah, orang-orang zindiq. Al-murji'atu fihim ghulatun wa fihim fuqaha'u. Sementara orang-orang murji'ah, di antara mereka ada yang ekstrim, dan di antara mereka ada para fuqaha. Wa fuqaha'uhum akhaffu ahlil bid'i jami'an. Dan para fuqaha dari kalangan murji'ah adalah yang paling ringan dari seluruh ahlul bid'ah. Walihada yaqulu syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu al khilafu bainahum wa baina ahli sunnati suwariyun ay murji'atul fuqaha'i. Karena inilah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa perselisihan yang terjadi antara mereka, yaitu murji'atul fuqaha dengan ahlus sunnah, adalah perbedaan perselisihan di dalam lafaz saja. Ay murji'atul fuqaha'i, yaitu murji'atul fuqaha. Wa fi qawlihi hadha nadharun, dan dalam ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ini butuh ditinjau kembali. Sebagai catatan, siapa murji'atul fuqaha? Murji'atul fuqaha adalah orang-orang yang mengatakan bahwa iman mencakup keyakinan kalbu dan ucapan lisan saja. Adapun amal tidak masuk di dalam iman. Dan disebut dengan murji'atul fuqaha karena pencetusnya adalah para fuqaha Kufah. Para fuqaha Kufah. Di antara mereka adalah Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Fa innahum yukhalifuna ayatin wa ahaditha sahihatan. Karena sesungguhnya mereka murji'atul fuqaha menyelisihi ayat-ayat dan hadis-hadis yang sahih. Lakin hunaka farqun kabirun bainahum wa baina ghulatil murji'ati alladhina yaquluna al-imanu al-ma'rifatu wa la yadurru ma'al imani dhanbun. Akan tetapi di sana ada perbedaan yang besar antara murji'atul fuqaha dengan murji'ah yang ekstrim, yang mengatakan bahwa iman sekedar pengetahuan belaka, dan mengatakan pula bahwa tidaklah memadaratkan bersama dengan iman satu dosa pun, yaitu tatkala seseorang beriman maka dosa apapun tidak akan memadaratkannya. Wa hunaka minal ulama iman yukaffiruhum ila akhirih. Dan di sana ada para ulama yang mengkafirkan orang-orang murji'ah ekstrim dan seterusnya. Li'annahum indahum aqwalun kufriyatun. Karena mereka orang-orang murji'ah ekstrim, pada mereka terdapat ucapan-ucapan kekafiran. Idza raja'tal milala wan nihala wa raja'tal farqa bainal firaqi li Abi Mansur mil Baghdadi tajidul murji'ata tanqasimu ila 20 firqatan aktsaruhum waqa'u fil kufri. Apabila engkau merujuk kepada kitab Al-Milal wan Nihal dan engkau merujuk kepada kitab Al-Farqu Bainal Firaq karya Abu Mansur Al-Baghdadi, engkau akan mendapati bahwa orang-orang Murji'ah terbagi menjadi 20 sekte. Mayoritas mereka terjatuh ke dalam kekafiran. Wal khawariju kadalika wasyiatu. Demikian pula orang-orang khawaris dan syiah. Lakin murji'atul fuqaha'i baina haula'i akhaffu ahlil bid'ah. Akan tetapi murji'atul fuqaha di antara mereka ini adalah yang paling ringan dari kalangan ahlul bid'ah. Walihada qala Abu Dawud lil Imami Ahmad. Karena inilah Abu Dawud berkata kepada Al-Imam Ahmad, li aqaribu fi Khurasana hal ukatibuhum wa hum murji'atun. Aku, kata Abu Dawud, memiliki kerabat-kerabat di Khurasan. Apakah aku boleh bersurat kepada mereka sedangkan mereka adalah orang-orang Murji'ah? Qala walimadza la tukatibuhum nusallimu 'alal murji'ati nusalli khalfahum. Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, kenapa engkau tidak berkirim surat kepada mereka? Kita memberikan salam kepada orang-orang Murji'ah dan kita salat di belakang mereka. Qala man kana 'aliman da'iyatan fala idza kana 'amiyan nusalli wara'ahu. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan, orang yang memiliki ilmu dan seorang da'i dari kalangan mereka Murji'ah, maka jangan engkau berkirim surat kepada mereka. Namun apabila ia adalah orang awam, maka kita salat di belakangnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.